Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa bermajlis di tempat ini dalam rangka untuk talabul ilmi, mengerti tentang ilmu yang berkaitan dengan agama kita. Pembahasan pada siang hari ini adalah tentang perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengerti tentang hal ini, kami akan sedikit sebagai mukaddimah sampaikan keterangannya Syekh Muhammad Ibni Shalih Al Utsaimin tentang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab beliau syarah terhadap usulul thalatha, syarah kitab al-usulul thalatha, qala Syekh Ibnu Utsaimin, wa amma ma'rifatun nabi fatadamman khamsata umur. Untuk mengenal tentang nabi, maka kita harus mengerti lima hal berikut ini. Mengenal Nabi, beriman kepada Nabi, harus mengerti lima hal berikut ini, kata beliau. Yang pertama, al-awwal ma'rifatuhu nasaban fahuwa ashrafun nasi nasaban. Yang pertama, mengenal beliau dari sisi nasab, keturunan. Dan beliau ini asyrafun nasab, semulia-mulia nasab adalah nasabnya beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nasabnya? Saya bacakan keterangan di sini. Nama beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa Hashimun min Quraisy. Hashim dari Quraisy, wa Quraisyin minal Arab, dan Quraisy itu adalah dari bangsa Arab, dan Arab adalah termasuk dari keturunannya Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wassalatu wassalam. Ini sebaik-baik nasab. Nama beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya beliau adalah Abdullah. Kakeknya beliau adalah Abdul Muttalib. Dan di atas kakek apa? Buyut ya. Buyutnya adalah Hashim. Dan Hashim ini adalah dari bangsa Quraisy. Quraisy ini adalah dari bangsa Arab. Dan Arab ini adalah dari keturunannya Nabi Ismail putra Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ini nasabnya beliau. Kemudian yang kedua, mengenal perjalanan beliau adalah dari sisi yang kedua, ma'rifatu sunanihi atau sunnatihi. Yang beliau mengatakan ma'rifatu sinnihi wa makani wiladatihi wa muhajirihi. Yang kedua adalah mengenal sejarah, sejarah kelahiran beliau, kemudian perjalanan dakwahnya beliau sampai hijrah ke Madinah dan sampai wafatnya beliau. Dipelajari dari sisi ini, dari sisi sejarah kehidupannya. Kemudian yang ketiga, atau sebelum masuk kita ke yang ketiga, kita singkat sejarahnya beliau. Qala Syekh, beliau mengatakan walahu minal umur 63 sana. Nabi kita memiliki umur 63 tahun. Umurnya beliau 63 tahun. Wa baladuhu Makkah. Tempat kelahiran beliau, negeri aslinya beliau adalah kota Makkah. Wa hajara ila al-Madinah, dan beliau hijrah ke kota Madinah. Pembagian umur sekarang, supaya kita mengerti sedikit sejarah beliau. Pembagian umur beliau adalah wulida bi Makkah wa baqiya fiha 53 sana. Beliau lahir di Mekah dan beliau hidup di kota Mekah sampai umur 53 tahun. Sampai umur 53 tahun berada di kota Mekah. Tumahajar ilal Madinah. Kemudian setelah umur beliau 53 tahun, 53 tahun ini ada pembagiannya. 53 tahun, 40 tahun beliau hidup di kota Mekah belum menjadi Nabi dan Rasul. Menginjak umur beliau, umur 40 tahun, beliau diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Berarti tinggal di kota Mekah selama 13 tahun menjadi Nabi dan Rasul, mendakwahkan tauhid dan salat. Untuk kemudian setelah itu beliau hijrah ke kota Madinah. Fabaqiya fiha 10 sinin. Beliau tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Beliau meninggal bertempat tinggal di kota Madinah dan meninggal di kota Madinah walaupun beliau menaklukkan Mekah di tahun yang ke-8 Hijriah. Setelah 8 tahun di kota Madinah, beliau berhasil menaklukkan kota Mekah di bulan Ramadan penaklukannya. Tetapi beliau tidak memilih untuk pulang ke Mekah negeri aslinya. Beliau tetap setelah penaklukan kota Mekah, beliau tetap balik kembali ke Madinah dan meninggal di kota Madinah. Tepatnya kata Syekh, "Tsumma tuwfiya fiha fi Rabi'il Awwal sanata 11 ba'dal hijrah." Beliau meninggal di bulan Rabi'ul Awal. Ada khilaf di antara para ulama apakah tanggal 12 atau tanggal 15 antar itu, tetapi mereka sepakat meninggalnya Nabi pada bulan Rabi'ul Awal tahun keberapa? 11 Hijriyah, 11 ba'dal hijrah. Berarti beliau di kota Madinah 10 tahun 3 bulan ya, kurang lebihnya. Muharram, Safar, Jumadil Awal ya, beliau meninggal dunia. Walau 40 sana faqad uhiya ilai. Kemudian yang berikutnya termasuk yang ketiga, mengenal perjalanan Nabi alaihi salatu wasalam adalah mengenal tentang bagian yang ketiga, ma'rifatu hayati an-nubuwati wa hiya 23 sana faqad uhiya ilayhi wa lahu 40 sana. Bagian yang ketiga untuk bisa kita mengenal Nabi kita adalah mengenal kurun waktu sebagai Nabi dan Rasul. Lebih spesifik lagi, mengenal kehidupan beliau, dakwahnya beliau, ibadahnya beliau dari semenjak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Karena dari semenjak itulah kita diperintahkan mencontoh beliau. Berarti mulai dari umur berapa? Umur 40. Karena di umur 40 itulah beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari sirahnya beliau, sepak terjang beliau, dakwahnya beliau, gerakannya beliau, ibadahnya beliau, jihadnya beliau terus. Karena itu adalah syariat. Itu yang kita contoh. Itu yang kita amalkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami hadirin? Nah. 10 tahun pertama beliau mendakwahkan kalimat la ilaha illallah sampai pada tingkatan kaum muslimun di waktu itu meninggalkan kesyirikan, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, patung-patung, kuburan-kuburan yang dikeramatkan, pohon-pohon yang dikeramatkan ditinggalkan. Ini diajarkan oleh Nabi selama 10 tahun. Belum ada syariat yang lain. Setelah beliau 10 tahun di kota Mekah mendakwakan tauhid, barulah beliau terjadi kejadian besar Isra dan Mi'raj, Al-Isra wal Mi'raj. Di tahun itu barulah ada syariat sholat lima waktu. Tiga tahun beliau melakukan ibadah sholat di kota Mekah. Kemudian adapun kalau zakat, Syekh Ibnu Taimin menyebutkan adapun zakat belum diwajibkan ketika masih di Mekah, cuman sudah ada isyarat-isyarat akan adanya zakat yang berkaitan dengan mal, harta benda. Tetapi belum ada aturan seberapa nisabnya dan apa saja yang harus dizakati. Al-mal muzakka'an, harta yang dizakati itu apa saja belum rinci. Nisabnya, haulnya, aturannya, diberikan keberak kepada siapa saja belum rinci. Rincinya zakat itu di tahun yang kedua Hijriyah. Hijriyah itu dimulai kapan, Pak? Hijriyah itu dimulai kapan? Dimulai tahun gajah? Amul fil? Bukan. Hijriyah itu dimulai pada tanggal pertama beliau hijrah ke kota Madinah. Itu adalah penanggalan tanggal 1 Hijriyah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kemudian setelah beliau tinggal di kota Madinah, menginjak pada tahun yang kedua, di tahun yang kedua itulah disyariatkan zakat dan disyariatkan as-saum, puasa Ramadan. Adapun haji diwajibkan setelah penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah di bulan Ramadan di tahun yang ke-8, baru setelahnya diwajibkan haji. Karena di waktu itu sangat susah untuk bisa masuk ke kota Mekah di saat kota Mekah masih dikuasai oleh musyrikin Quraisy. Nah, likalikunya dakwah beliau adalah di kurun waktu ini, dan ini yang nanti akan kita sampaikan lebih lanjut insyaallah. Kemudian yang keempat, untuk melengkapi mengenal sepak terjang dakwahnya Nabi kita alaihi salatu wasalam adalah bimada kana nabiyan wa rasulan, dipelajari tentang beliau diangkat menjadi nabi itu dengan cara apa? Pengangkatannya itu bagaimana? Tahunya kita kalau beliau nabi itu bagaimana? Dari apa? Apakah ada upacara resmi? Kemudian diadakan penembakan, ya, dor begitu? Ataukah pengangkatannya seperti raja atau bagaimana? Ini pun harus diyakini, beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan oleh bangsa manusia. Ini dia, ini perlu kita tahu. Karena selain nabi dan rasul, yang mengangkat seseorang menjadi tokoh manusia. Ada tokoh agama A, Siddhartha Gautama umpamanya. Siapa yang menokohkannya? Manusia. Ada tokoh, tokohnya orang Jawa siapa? Majapahit. Majapahit itu kerajaan ya, Pak ya. Tokohnya siapa? Gajah Mada. Sinokohakan sinten? Menungsa. Artinya bahwa tokoh-tokoh itu semuanya yang angkat manusia. Itu tidaklah menunjukkan kesempurnaan. Karena yang namanya orang, dia mengangkat orang sesuai dengan kapasitas pengetahuannya masing-masing. Adapun Nabi kita tidak melalui beberapa berbagai macam apa namanya pilihan-pilihan, coblosan-coblosan, pengangkatan-pengangkatan, ritual-ritual, tidak. Tetapi Nabi kita diangkat dengan turunnya wahyu kepada beliau, yakni apa? Surat Iqra, Surat Al-Alaq, ayat yang pertama sampai yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu, Zat yang Maha Mencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah demi Rabbmu yang Maha Mulia, atau dan Rabbmu yang Maha Mulia, alladhi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kepada manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia segala apa yang tidak diketahui olehnya. Maka dengan turunnya ayat ini kepada beliau, beliau menjadi nabi, kemudian menjadi rasul dengan turunnya surat apa? Al-Mudathir. Thumma kana rasulan hina nuzila ilaih atau alaih qawlu ta'ala ya ayyuhal mudathir. Ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Yang kelima, kita lengkapi yang kelima. Bimadha ursila walimadha. Yang kelima ini, waikum muslimin, berkaitan dengan isi dakwah. Yang kelima adalah materi-materi apa sajakah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi nabi, beliau menjadi rasul. Tentunya yang namanya rasul adalah menyampaikan, menyampaikan risalah dari al-mursil yang mengutusnya. Beliau sebagai rasul, pihak yang diutus. Allah sebagai mursil, pihak yang mengutus. Tentunya Allah mengutus rasul dengan membawa sebuah risalah, sebuah mandat, sebuah tugas, sebuah syariah. Nah, yang kelima ini, waikum muslimin, titik beratnya adalah mengilmui tentang wahyu Al-Quran dan As-Sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kurun 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Dengan mengerti lima hal ini, maka seseorang akan mengerti sepak terjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Bisa dipahami hadirin? Berarti cukup. Kita kan materinya mengenal apa? Dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengerti lima ini cukup, berarti sudah. Kalau demikian selesai saja yuk. Cukup lima, istirahat, tidur, nunggu asar. Mau ada yang ngantuk, bapak? Nah, kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah tentang isi dari ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih melanjutkan ucapannya Syekh Ibnu Taimin, faqad ursila bi tauhidillah. Sungguh beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa yang pertama kali adalah tauhidullah. Ini yang pertama kali. Pertama kali dan yang paling utama adalah perihal tauhid. Tauhid yang diajarkan oleh Nabi ini berkaitan dengan makna la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Berarti mencangkup empat tauhid. Tauhid itu adalah berapa? Tiga atau empat? Empat tauhid yang terdapat dalam syahadatani, dua kalimat syahadah. Yang pertama, atau bisa kita katakan tiga yang pertama, nomor satu, nomor dua, nomor tiga, terdapat dalam asyhadu an la ilaha illallah. Dan ini diajarkan oleh Nabi terus, pagi, siang, sore, malam, terus sepanjang hidup beliau sampai wafat, mendekati akhir-akhir hayatnya beliau tetap mendakwahkan tauhid. Jadi bukan hanya 10 tahun pertama, Pak. Kalau dikatakan 10 tahun pertama beliau hanya mendakwahkan tauhid, betul, karena memang belum ada syariat yang lain. Tetapi dalam mendakwahkan tauhid sepanjang hidup beliau, dari semenjak beliau menjadi nabi dan rasul sampai detik-detik wafatnya beliau, di mana ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan sakit keras, sampai demam tinggi, sampai beliau pingsan dan diselimuti, sampai diselimuti menutupi muka beliau. Ketika beliau siuman, tersadarkan, dibukalah selimutnya beliau, kemudian beliau mengatakan kalimat la'anallah al-yahuda wal-nasara ittakhudu kubur amyaihim masajida ala fa inni anhaakum an dhalik falattattakhidul kubur masajida fa inni anhaakum an dhalik. Ini ucapan Nabi. Allah melanati Yahudi dan juga Nasara karena mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sesungguhnya kata beliau, fala tattakhdhul qubur masajida, janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum min dzalik, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari berbuat itu semuanya. Ini berkaitan erat dengan apa? Tauhid. Karena di antara bentuk kesyirikan adalah menuhankan kuburan. Sebab-sebab yang menjadikan manusia menuhankan kuburan adalah diawali dengan menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Apakah dengan membangun masjid dari pondasi bangunan dan atap di kuburan, baik kuburannya di sekitarnya atau ada dalam masjid tersebut kuburannya, hukumnya sama saja, karena memang niatan dibangun masjid itu adalah dalam rangka untuk kaitannya erat dengan kuburan yang ada. Atau kuburan tidak ada bangunan masjidnya, tidak ada bangunan masjidnya, tidak ada, tetapi dilakukan ibadah di tempat itu semisal berdoa kepada Allah tetapi di samping kuburan, atau membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran kaum muslimin, bukan baca koran, baca Al-Quran tetapi di samping kuburan. Syekh Al-Albani menyebutkan ini haram hukumnya, dan kalau dilakukan di samping haram itu bid'ah. Loh, baca Quran kok bid'ah? Dia berarti lebih mending baca koran. Baik, yang harus dipahami adalah membaca Quran di kuburannya, karena Rasul mengatakan fa inni anhaakum an dzalik, karena aku melarang kalian dari melakukan hal itu, yakni menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan yang lainnya dan yang lainnya. Ini di akhir-akhir hayat beliau. Ini menunjukkan bahwa dakwah tauhid adalah dakwah sepanjang hidup beliau, tidak pernah berhenti. Sehingga pelajaran tauhid ini bukan sebuah pelajaran yang usang, tidak pernah usang yang namanya mempelajari akidah. Terus diajarkan, karena yang namanya manusia berganti generasi, yang muda menjadi tua, yang tua menjadi semakin tua, yang sudah semakin tua menjadi apa, Pak? Menjadi lemah, menjadi tanah, pendem. Mau kata sini, kok? Nah, urip terus yang melasi, Pak. Ngerepotakan putu. Lahir yang baru lagi, remaja-remaji, muda-mudi, belum paham ilmu, ajarkan tauhid terus. Yang tua tetap diajari tauhid agar supaya mati di atas tauhid. Inilah kehidupan seorang muslim dalam belajar tentang permasalahan tauhid, tidak pernah henti. Dan jangan pernah kita merasa telah menguasai tauhid. Jangan. Nabi kita tidak pernah berhenti mengajarkan tauhid. Dan tidak seorang pun di antara sahabat yang mengatakan saya bosanlah belajar tauhid, wis paham. Enggak pernah, Pak. Nek jenengan ana ya kemaki banget niku, Pak. Nah, ini dia. Maka masya Allah, beliau menyoroti betul perihal dakwahnya Nabi itu adalah akidah. Yang pertama dalam la ilaha illallah ada tiga tauhid yang berkaitan dengannya, tauhid ar-rububiyah, tauhid yang berbicara tentang keesaan Allah dalam hal penciptaan alam semesta. Ini tauhid ar-rububiyah. Diajarkan hanya Allah semata yang menciptakan langit bumi, hanya Allah semata sebagai Rabbul Alamin, hanya Allah semata yang menghidupkan yang mematikan, hanya Allah semata, tidak ada Rabb yang lainnya. Apakah ini cukup? Tauhid ini cukup? Tidak. Harus disambung dengan tauhid al-uluhiyah, yakni mengesakan Allah dalam hal peribadatan, uluhiyah dalam hal penyembahan. Dalam tauhid uluhiyah inilah permusuhan antara Nabi kita dengan kaum Quraisy, musyrikin Quraisy yang kami maksudkan. 10 tahun pertama beliau berjuang dalam memahamkan umat terhadap tauhid al-uluhiyah. Kenapa demikian, ya kaum muslimin? Karena kaum musyrikin Quraisy mereka meyakini bahwa yang menghidupkan dan yang mematikan adalah Allah, bukan Lata, bukan Uzza, bukan Manat. bukan patung, bukan pohon, bukan yang lain. Kaum musyrikin Quraisy meyakini Allah yang menciptakan langit bumi. Disebutkan dalam banyak ayat yang telah banyak dalam majelis saya disebutkan. Ini dia. Ternyata mereka walaupun meyakini tauhid ar-rububiyah, hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan, hanya Allah yang mengatur alam semesta, mereka meyakini itu. Tetapi mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah saja. Mereka beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada berhala-berhalanya mereka, Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya. Sebagaimana di zaman sekarang ini adanya orang-orang yang kalau ditanya siapa yang menciptakanmu, jawabannya Allah. Siapa yang menghidupkan mematikan, jawabannya Allah. Siapa yang menguasai alam semesta, Allah. Tetapi dia tetap menyembah kuburan dalam bentuk berdoa dan meminta kepada kuburan. Ada juga yang berdoa kepada bangsa jin, dedemit dan yang lainnya, sama persis. Dan inilah dia yang Nabi kita perjuangkan, tauhid al-uluhiyah. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Karena itu kalau mengajarkan ilmu tauhid, jangan hanya berhenti pada tauhid ar-rububiyah saja. Tetapi setelah dipahamkan tauhid ar-rububiyah, bawa mereka untuk memahami kepada tauhid al-uluhiyah. Kemudian beliau pun mengajarkan tauhid yang ketiga, yakni mengesakan Allah dalam hal asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Mengesakan dalam hal nama dan sifat artinya meyakini nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu sempurna. Sempurna. Tidak ada yang menyerupainya. Tidak ada yang sekufu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Allah Esa dalam semua sifat-sifatnya dan dalam semua nama-namanya, tidak sama dengan manusia. Harus diyakini seperti itu. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Manusia mendengar, manusia melihat, tetapi tidak sama dengan penglihatan Allah dan pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala, dan begitu seterusnya. Kemudian tauhid yang keempat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauhidun fil mutaba'ati, mengesakan dalam hal pengikutan, dalam hal pengikutan, ittiba, dalam hal mencontoh, mengikuti. Ini pun harus diesakan. Tauhid yang keempat ini terdapat dalam lafaz asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusannya Allah. Konsekuensi dari kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini apa? Konsekuensinya adalah mengesakan dalam mencontoh, dalam ittiba, dalam mengikuti hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami sampai sini kaum muslimin? Ini dia. Dari dua syahadah ini atau dari empat tauhid yang tadi kami sampaikan di atas, ada kesimpulan besar. Yang pertama, tiga tauhid yang pertama, ar-rububiyyah, uluhiyyah, asma sifat, yang ada dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah, akan menjadikan seorang sebagai ahlu tauhid tanpa syirik. Betul-betul dia menjadi ahlu tauhid murni tanpa syirik. Apakah itu bisa? Bisa. Dan sudah berhasil dawahnya Nabi SAW mentauhidkan para sahabat tanpa syirik, sehingga mereka mati dalam keadaan dipastikan sebagai ahlul jannah. Ini dia keberhasilan yang pertama. Sehingga dengan ini dosa yang paling besar dalam agama kita adalah dosa syirik, karena dosa ini berlawanan langsung dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar. Kemudian pada kalimat tauhid yang keempat, yakni mengesakan dalam hal mengikuti hanya kepada Nabi, hal ini wahai kaum muslimin akan menjadikan orang itu sebagai ahlu sunnah tanpa bid'ah. Lapa mungkin ahlu sunnah ana wong urip kora orana bid'ah eh? Apa mungkin pak? Mungkin, bahkan pasti bisa. Lu apa sudah ada contohnya? Sudah ada. Sekian ribu para sahabat Nabi hidup di atas sunnah tanpa bid'ah. Nah bagaimana kalau sunnah ya gelem, bid'ah ya rosa? Kayak madang bae pak, sunnah ya gelem lah, bid'ah pura gurnyi cipitok, rosa mangane pak. Kayak yang sepertinya bukan ahlu sunnah, ini ahlul ahwa, mengikut hawa nafsu, karena dia belum mentauhidkan fil ittiba, belum mengesakan dalam hal mengikuti hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi dia mengikuti Rasul dan dia masih menduakan mengikuti yang lain-lainnya, yakni hal-hal yang bid'ah-bid'ah tadi. Maka mengapa pelajaran tauhid sangat penting dalam urusan beragama? Bahkan 10 tahun pertama belum mengajarkan tauhid tok, belum ada yang lain, sampai berlanjut terus demi terus, terus demi terus, sampai hijrah tahun pertama 2, 3, 4 sampai tahun yang ke-10, tahun yang ke-11, detik-detik, hari-hari di mana beliau sakit pun tetap mengajarkan tauhid. Karena apa? Tauhid ini menjadikan seseorang sebagai hambanya Allah yang ikhlas dalam ibadah, dan menjadikan hambanya Allah yang mengikuti syariatnya semata tanpa menduakan dalam ibadah dan tanpa menduakan dalam hal mengikuti tata cara ibadah. Menjadilah dia sebagai ahlu tauhid dan ahlu sunnah tanpa syirik dan tanpa bid'ah. Inilah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami hadirin? Paham bukan? Anu kencot tadi Raisa menjawabnya dengan ya. Enggak punya tenaga ini. Ya. Paham insyaallah ya? Paham. Materi ringan. tetapi sedikit menggambarkan tentang sepak terjang Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam dakwahnya itu mengajar kepada dua hal yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang Nabi kita, huwalladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda dan membawa dinul haq, agama yang benar. Para ulama menyebutkan pengertian al-huda adalah ilmu nafi', al-ilmu nafi'u, ilmu yang bermanfaat. Adapun pengertian wa dinul haq membawa agama yang benar adalah membawa amalun salih, amalan salih. Jadi beliau kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an dalam mengajarkan Islam selama 23 tahun itu bukan diambil dari budaya bangsa Arab, tidak sama sekali. Bukan diambil dari jeripayah, dari apa, perasaan dan pikiran beliau, tidak sama sekali. Tetapi beliau mengajarkan ilmu nafi' dan mengajarkan amal saleh, yang dua-duanya itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Huwalladhi arsala rasulahu, dialah Allah yang mengutus rasulnya bilhuda, dengan dibawai petunjuk. Jadi alhuda minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa orang salah dalam mengartikan beliau ketika itu berada di mana. Ketika mendapatkan wahyu yang pertama di Mekah atau di Madinah, Bapak? Mendapatkan wahyu pertama di Mekah atau di Madinah? Enggak ada yang memang lapar ya Mas ya. Di Mekah. Atau ada yang juga belum tahu, di Mekah Pak, bukan di Madinah. Di Madinah itu setelah sekian tahun belum mendakwahkan. Di Mekah, tepatnya di mana? Di gua yang namanya Hira, yang dikenal dengan Ghor Hira. Orang-orang mengatakan disitulah Nabi tapa semedi, ngerti? Semedi. Orang-orang yang melakukan semedi itu jadinya jadi medi, Pak. Nah, karena dia bergaul dengan syaitan. Ya. Nabi kita itu tidak dalam rangka itu. Nabi kita itu ke situ hanya sekali itu saja, dan tidak ada, disebut oleh Syekh Ibnu Taimin, tidak ada sunnahnya kita untuk mendatangi tempat itu, apalagi dijadikan sebagai tempat ibadah. Tidak ada. Setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul, tidaklah beliau berbolak-balik ke tempat itu ngolet wangsit. Mboten nate, Pak. Tidak ada syariatnya. Dan tidak ada satupun sahabat Nabi yang berbolak-balik mendatangi tempat itu. Tidak ada. tetapi jamaah haji dan umroh dari negeri Indonesia ini, dari negeri kita, berkepentingan sekali datang ke Gua Hiro, padahal tempatnya di atas. Yo, ke sana jalannya susah. Ngolet apa pak? Ngolet jimat. Ngomong jawab pikirannya jimat pak. La haula wala quwwata illa billah, karena kurang ilmu. Nek wong Jawa taklim, insyaallah tidak akan suka dengan apa? Jimat. Ya. Kasihan jauh-jauh kepentingannya ngoleh jimat. Dipeng-pengi ke tempat itu karena disangka disinilah Nabi kita tapa. Itu salah. Beliau tidaklah seperti itu. Beliau menjadi nabi mengajarkan huda dan dinul haq. Kemudian yang kami sampaikan dalam permasalahan berikutnya adalah dari ayat yang tadi kami sampaikan oleh kaum muslimin, menunjukkan bahwa nabi kita itu bukan hanya mengajarkan teori saja, bukan. Nabi kita mengajarkan ilmu nafi', pengetahuan-pengetahuan cara ibadah, akidah yang benar, muamalah yang benar, tutur kata yang benar, akhlak yang benar, ilmiah disampaikan sebagai bentuk amanah menyampaikan risalah dari Allah Azza wa Jal, dan juga beliau pun mengamalkannya, mencontohkan bagaimana cara beramal. Dua-duanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai penerangan bagi kita bahwa untuk beramal atas nama agama itu harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sudah mengamalkan Islam secara utuh. Beberapa orang menganggap nabi itu hanya menyampaikan risalah, prakteknya diserah nama masing-masing. Si penting Islam, iman, takwa, ya, syahadatain, ngibadah, langono dewek-dewek. Setiap negeri bisa membuat model masing-masing. Ini salah, kaum muslimin. Dari anggapan itu, kaum muslimin, beberapa orang memiliki pemikiran Rasul orang Arab, dia juga Rasulnya kita sebagai umat Islam, tetapi dalam hal amalan Rasul beramal layaknya orang Arab, karena itu Islamnya Rasul di amalan, amalan orang Arab. Kalau kita Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam hal amalan, amalannya Nusantara yang penuh dengan bid'ah-bid'ah dan ritual kesyirikan. Ini dia. Ini salah, wa kaum muslimin. Yang benar adalah nabi kita mengajarkan al-huda, yaitu ilmu nafi', dan juga mengajarkan dinul haq, yaitu amalun salih, amalan salih. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengada-ada bid'ah dalam beribadah. Tidak ada, tidak ada satupun celah untuk boleh bagi kita mengarang-arang dalam ibadah. Tidak ada. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa kaum muslimin adalah sebagai suri tauladan dan satu-satunya orang yang dipastikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa membimbing umat manusia berjalan di atas siratal mustaqim. Satu-satunya orang, yakni di umat ini. Adapun yang sebelumnya, para nabi dan para rasul di zamannya masing-masing. Adapun di umat ini, umat Islam ini, satu-satunya orang yang Allah pastikan bisa membawa manusia menuju siratal mustaqim adalah beliau. Artinya, kalau ada ajaran-ajaran yang lain yang berbeda, berselisih dengan bimbingan Nabi, itu pasti batil. Batil itu gak ada benernya. Walaupun mungkin anak bener ya, dari sisi lain, oh ini ada benernya, tapi itu batil karena tercampur padanya antara yang benar dan yang salah. Karena itu menyelisih Nabi, itu batil. Karena yang bisa membawa kepada suratul mustaqim hanya Nabi kita. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka latahdi, apa terusannya? Ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi sungguh-sungguh pasti bisa membimbing umat manusia menuju siratim mustaqim, jalan yang lurus. Inilah dia wahai kaum muslimin. Sehingga beliau dijadikan sebagai uswatun hasanah, satu-satunya orang yang kita diwajibkan untuk mencontohnya dan dijadikan sebagai uswah, qudwah, contoh dan panutan bagi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ngerti saja Pak? Tok bahasa kitanya. Ini penting sih, karena kaitannya nanti untuk membantah bid'ah-bid'ah yang diajarkan oleh orang. Ini materi singkat wa ghum smin, tetapi ini mendasar. Ini adalah cara berpola pikir dalam beragama. Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahu liyawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang terbaik, contoh yang paling baik. Contoh yang baik itu ada pada diri beliau. Jam berapa berhentinya Bu Bet? Sekarang berhenti? 5 menit lagi Pak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Nabi kita alaihi salatu wasalam disebutkan oleh Allah sebagai uswatun hasanah bagi siapa yang mengharapkan ridho Allah. Camkan ini wahai kaum muslimin. Bagi siapa yang mengharapkan ridhonya Allah, syaratnya Anda mencontoh Nabi. Bila mana Anda tidak mencontoh Nabi, jangan mimpi mendapatkan ridhonya Allah. Di antara bentuk tidak mencontoh Nabi adalah adanya penyimpangan-penyimpangan, baik itu yang berkaitan dengan syubhat ataupun yang berkaitan dengan syahwat. Anda menyimpang dalam perihal tauhid, jangan harap mendapatkan ridha Allah. Anda menyimpang dalam perihal ibadah di atas sunnah dengan melakukan bid'ah, jangan harap Anda mendapatkan ridha Allah. Anda tidak mencontoh Nabi, itu pasalnya. Demikian pula Nabi itu sebagai uswatun hasanah bagi orang yang mengharapkan yaumul akhir, hari akhirat, kebahagiaan akhirat, Enggak mungkin dapat nikmat akhirat kalau tidak menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Jangan mimpi mendapatkannya. Karena Allah menisbatkan orang yang mengharapkan Allah, ridha Allah, rahmatullah, ampunan Allah, mengharapkan yaumul akhir, nikmat-nikmat yaumul akhir, dan wadzakarul kathira, mengharapkan zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, beribadah yang banyak, yang baik dan benar, itu tidak mungkin kecuali Anda menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Barulah Anda mendapatkan ridho Allah, mendapatkan nikmat di akhirat, dan dibenarkan ibadahmu. Sehingga kalau ada orang yang melakukan dosa-dosa yang berkaitan dengan syubhat, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, kemurtadan, kebid'ahan, dan yang semisal itu, ini orang berarti tidak mencontoh Nabi. Orang ini berarti tidak sedang mengharapkan ridho Allah. Misal mamanya ada orang bid'ah, melakukan amalan-amalan yang tidak diajar oleh Nabi. Amalan itu bikinan orang, amalan itu bikinan guru-gurunya dulu, dikerjakan. Ini dalam rangka mencari ridhonya siapa dia? Ridhonya Allah enggak dapat. Dia dapatnya ridhonya guru-gurunya. Oh, kemanya bocah main. Kenapa sih? Lah ngerjakna bid'ah. Ya bocah main. Ini dia. Karena dia mencari ridho gurunya. Adapun kalau mencari ridhonya Allah, tidak seperti itu caranya. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang melakukan bid'ah, ini tidak mengharapkan akhirat. Tidak mengharapkan akhirat. Karena Rasul sudah memberitahukan amalan-amalan yang bid'ah yang tidak ada sunnahnya tertolak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, mengakibatkan dia tidak mendapatkan pahala apapun, bahkan dia berdosa dengan menyelisihi Nabi alaihi salatu wasalam, enggak mengharapkan akhirat. Sehingga kalau ada ahli bid'ah melakukan kebid'ahannya, sungguh dia sebenarnya mengatakan saya mengerjakan bid'ah ini, ya men rapapa wong uduri dunia Allah sinta goleti kok. Nah, seperti itu. Mengerjakan bid'ah ini bid'ah itu diingatkan enggak mau. Malah mengatakan ya men, bid'ah ya ora apa-apa. Saya enggak mencari akhirat kok. Nah, betul. Betul. Dia tidak mencari akhirat. Dia tidak mencari ridho Allah. Dia tidak mencari ibadah yang diterima. Nek kaya wis ngono, jurna bae ngatek mati, Pak. Nauzubillahi min dzalik. Bisa dipahami hadirin, dan inilah dia pembahasan yang singkat mengenai tentang globalnya sepak terjang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, ada orang yang mengaku Islam, mengaku sebagai Muslim, tapi dalam ceramahnya ia justru mengolok-olok mencerta syarat Islam. Dan lebih menokohkan atau menomorsatukan tokoh atau wali mereka seperti Angling Darmo. Ini Angling Darmo itu yang memiliki pabrik susu Anglin apa bagaimana? Dan yang lainnya yang ada di Jawa daripada mana? Hadirin kaum muslimin jami'an, orang yang seperti ini sangat berbahaya, mengolok-olok Nabi dan ajarannya. Hal itu menyebabkan murtad. Walaupun kita tidak mudah menunjuk hidung seseorang, kamu murtad, kamu kafir, tidak. Kita sedang berbicara tentang hukum secara umum. mengolok-olok Nabi dan ajarannya itu menyebabkan murtad terhadap pelakunya. Ya. Walaupun dia seorang muslim, walaupun dia seorang yang beriman, walaupun dia seorang yang mukmin, walaupun, tetapi kalau mengolok-olok itu memurtadkannya. Sudah ada contohnya, orang yang beriman di zaman Nabi menjadi kafir disebabkan karena mengolok Nabi. Allah menyatakan qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Mas yang belakang jangan ambil gambar ya. Allah berfirman, katakanlah apakah engkau kepada Allah, kepada Rasul, kepada ayatnya kalian menghina? Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir. Ba'da imanikum, setelah tadinya kalian beriman. Beriman, Allah menyatakan mereka beriman tadinya sebelum mengolok-olok Nabi. Ini bisa kafir gara-gara mengolok-olok. Bisa difahami hadirin? Pertanyaan berikutnya tentang batu giok, batu akik. Suara Pak Ayu, Pak. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir adalah tentang orang yang sholat ketika sujud tangannya masih menyentuh lantai. Maksudnya tangan adalah sikutnya, seperti duduknya seekor anjing, dan itu dilarang dalam agama kita. Hadisnya terdapat dalam kitab Sifat Sholat Nabi karya Syekh Al-Albani, larangan untuk kita sujud tetapi sikut kita menempel di lantai, itu dilarang. Juga dilarang pula kalau jidat kita menempel tapi hidung kita tidak menempel. Ya, walaupun hidung kita tidak panjang, Pak. Ya, tapi kan masih bisa nempel, dan itu adalah rukun dalam sholat. Rasul mengatakan innallaha la yaqbalu sholat ar-rajul alladzi la yamassu anful ard atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang yang hidungnya tidak menempel di tempat sujud. Sehingga sujud itu dipelajari dengan baik dari takbir sampai salamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.